Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul kin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadruh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama ingkang kawula taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada, yang sangat saya muliakan, ya marilah kita pertama-tama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya bisa hadir kembali dalam pengajian rutin ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya, semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu pula salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan semoga oleh Allah dicurahkan kepada para wali-walinya, para ahbabillah min awwalihim ila akhirihim, khususan hadrati ghusadaz zaman wa a'wanihi wa syairi awliya'illahi radhiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan semoga beliau yang kami sebut di atas tadi benar-benar memberikan bimbingan, jangkungan dan doa restunya kepada kita semuanya sehingga kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min yaumina hadza ila hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menemukan suatu keyakinan maut ajal menjemput kita. Hadirin yang saya muliakan, kita sebagai hamba Allah, kita sekaligus sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya, ini otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala ini dipioro, dipelihara. Allah mewujudkan kita ini merupakan nikmat yang paling agung. Asalnya tidak wujud, sekarang diciptakan jadi wujud, jadi manusia. Ini adalah nikmatul ijad. Nikmat yang agung yang dari tidak ada dijadikan ada. Setelah kita dijadikan ada, diwujudkan, dijadikan makhluk yang paling sempurna, manusia. Terus dibekali oleh Allah, dipiara oleh Allah. sehingga semuanya dipiara, diberi oleh Allah yang merupakan nikmatul imdad. Inilah nikmat yang agung yang oleh Allah diberikan cuma-cuma kepada kita sebagai manusia. Oleh karena itulah manusia yang sempurna itu adalah manusia yang ngerti dengan keberadaan itu. Jadi menungso sing sempurna itu menungso sing ngerti, sing weruh dengan pemberian Allah yang agung seperti itu. Ini adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang bagus. Beda kalau kita ini menungso diparingi ora roh. Urip kemawon kok ora roh karo uripe. Wong diuripno urip kira apa panjenengan mlebu metune napas niki mawon kok ora roh karo sing maringi. Padahal itu bukan milik kita, itu beda. Maka didawukan dalam surat Az-Zumar, disindir kali Gusti Allah. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi Gusti Allah ngelingatkan. Katakan, adakah sama apa podo orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Inilah. Jadi kulon jenengan kali Gusti Allah diciptakno iku siji kudu roh. Mengetahui apa ya sing kira-kira harus kita ketahui? Bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah nikmat saking ngersanipun Allah. Dari nikmatul ijad kulon jenengan diwujudaken dadi menungso. Wa ni'matul imdad, nikmat dipiara oleh Allah, dicukupi segala sesuatu. Ini adalah nikmat yang agung. Lah kula njenengan ngerti napa mboten iki? Lah ora ngerti berarti beda. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ayo katakan. Apa padha wong-wong sing ngerti, ngerti kalau wau. Mengetahui dengan apa yang diberikan oleh Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sampai dipun dawakan malih wonten surat Al-Fatir, wa ma yastawil a'ma wal basir. Dadi orang yang mengetahui ku wong sing melek, hadirin. Dadi urip ana donya iku masih ketoke kula jenengan bungkuse padha, kadang-kadang bungkuse padha gagahe, padha ayune, padha sugene, padha pintere, tapi beda nek masalah roh. Nih beda. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melek. Sing dimaksud buta ini buta rohani ini. Sing dimaksud buta rohani ini ngeten tak? Kulon jenani asali gak ono saiki wujud dadi menungso kok gak ngerti ini ku jenani buta. Dadak rumongso urip, rumongso gagah, rumongso bagus, rumongso unggul. Orang buta yang gak melok duwe. Asale ora ana dianakno kok kula njenengan ngaku orang buta. Lah nek wong buta maklum. Lah kula njenengan lek melek ngerti. Jadi hati yang melek niku rohani yang melek, rohani yang mengetahui itu adalah roh yang senantiasa tahu gerak-gerikku. Apa yang saya terima? Roh ngerti, dia mengetahui itu bukan milikku. Titik. Dikala dia sukses, dia mengetahui ini bukan milikku, ini kehendak Allah. Dikala jatuh mengalami ujian yang berat, dia pun mengetahui bahwa ini adalah miliknya Allah karena dialah yang menciptakan segala-galanya. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Az-Zumar ayat 9. Ini bedane wong melek karo mboten, hadirin. Niki. Coba bayangkan hadirin wal hadirat. Ada orang buta. Buta di dunia saja ini sudah bahaya. Dia tidak mengetahui apa di sekelilingnya. Orang ngerti apa-apa. Dan hidupnya selalu bahaya. Ada gempa, dia tidak bisa lari. Ada ujian, dia tidak bisa menghindar. Karena buta. Lu ini butanya lahir saja sudah resikonya berat. Lu apalagi butanya roh. Nah, buta roh orang ngerti apa-apa niku. Gak bisa menghindar. Buta roh. Kita diuji, gak bisa menghindar. Karena hatinya buta, gak ngerti. Mestinya dia berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia gak berlindung. Malah diaku, itu namanya buta. Kalau hati yang buta, jadi mati. Itu. Sehingga didawukan, wala zulumatu wala nur. Dan apakah sama gelap dengan nur, dengan cahaya? Mesti buatan sama. Waladilu walal khurur. Apa podoh sejuk sampai panas? Ini buatan bedo. Ini mesti bedo. Khurur, har, panas. Wama yastawil ahya'u walal amwat. Apa podoh wong-wong sing urip atini. Dengan orang-orang yang mati jiwanya. Tentu beda. Mila saking menikolah. Dengan mukodimah singgulaturakan ini. Monggo kita gerayai keadaan kulon jenengan kabeh. Kulon jenengan ini urip apa mati. Sini maksud jiwanya loh. Ini. Kulon jenengan ini melek apa merem. Ini, hadirin. Buta ataupun melihat. Kita ini, gerak-gerik kita, semua yang kita lakukan, kita mengetahui apa kita tidak mengetahui. Ini bedone, kulon jenengan. Bagi orang yang mengetahui, hatinya akan tenang. Nah ya apa gak bisa tenang? Mesti tenang, toh. Karena dia mengetahui, jenengan ini punya masalah apa sih? Jenengan ini punya musibah apa? Kita harus mengetahui bahwa semuanya itu tidak ada. Orang yang mengetahui semua yang ada di jagat ini, apa yang menimpa dirinya, apa itu yang nampak indah baik, apa itu singgak baik, utawa yang merugikan, dia harus mengetahui bahwa itu adalah ujian, bahwa itu adalah tidak ada. Lari kemana tetap diuji. Menghindar kemana tetap diuji. Hanya satu. Berlindung kepada Allah yang menciptakan itu semua. Wismuno boturung. Jangan takut diuji. Jangan takut miskin. Jangan takut kaya. Jangan takut apa-apa. Dunia tidak ada yang ditakuti. Karena semua hanyalah sementara. Inilah hadirin yang saya muliakan. Mulanya kalau jenengan ini yang penting ini, cara urip ini. Hidup di dunia sak dermo ngelampai ngeten mawon, Pak. Apa sing nimpa kula panjenengan ikuti saja, jangan ditentang. Ikuti, jangan dilawan. Dengan skenario Allah, sing elek kita berusaha untuk menghindar. Apapun yang menimpa kita ikuti. Ngintiro kaya banyu ing kali. Engkuk tekan segoro pasti bermuara di lautan samudera. Toh hidup harus pasrah. Nah, tapi pasrah orang ninggal ikhtiar. Pasrah itu hati ini. Sing ikhtiar itu lahiri bungkusi. Hati ojok melok ngatur Gusti Allah. Ini. Mulanya dalam dawuh ini, ya Nun Sewu, lanjutan dawuh yang kemarin. Lele kula panjani ora iso ngintir nang kehidupan. Ngintir itu berarti Nun nentang. Nentang berarti ndak ngikuti skenario. Ini diaturkan, didawuhkan. Mata roka minal jahli syai'an. Ini apa maksudnya? Iki ana wong gak gelem ninggal, gak gelem ngedoh sedikit pun dari kebodohan. maksudnya ono uang kok gak gelem pinter lho, kok njaluk budun maksudnya ngaten. Mataroka minal jahli syai'an. Jadi ono tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Jadi ono wong roh, ada orang tahu lek bodoh kowe lek kok gak gelem ditinggalno. Kok isik gelem ambek kebodohan. Kok isik berkawan dengan kebodohan. Iki bebal, berarti wongku seneng bodoh. Wongku gak gelem ninggalno kebodohan. Sapa wong sing ora ninggalno kebodohan tadi? Man aroda ayyuh disa fil waqti ghairu ma azharahu wahu fihi. Jadi dikatakan mataroka minal jahli syai'an, tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan, berarti wongku seneng bodoh banget. Jadi bodoh, bodoh ini wong maksudnya ngoten. Gak gelem pinter. Wis ana bodoh kok malah ditunggoni, kok gak ditinggalkan. Mataroka minal jahli syai'an. Sopo iku? Ya iku lek ana wong di suatu masa, di saat yang kita hadapi ini, ia menimpa, yaitu masa sing kula jenengan hadapi kaya ngeten iki, apa sing jenengan ditakdirkan Allah ing saat ini, dadak wong niku kepingin ngerubah. Ia itu usaha, ngengkel, kepingin metu kepada masa itu. Maksudnya usaha mengadakan sesuatu selain yang diberikan Allah di masa di dalam itu. Jadi Allah menghendaki seperti ini, dadak wongku protes nang Allah. Belum dilakoni wis protes dhisik. Iku wong sing bodho. Lho bodhone apa? Wong iku wis takdire Gusti Allah, iku kodare Gusti Allah. Ing mongko menungso ora iso ngrubah kodar, menungso yo ora iso ngrubah takdir. Sudah lakonono sambil kita melakukan apa yang ditakdirkan oleh Allah, iku tono. Contoh. Masa ini jenengan iki diuji gak enak. Ngeten nggih? Di saat ini jenengan iki diuji, ya pokok ora enak sing gak cocok. Terus panjenengan tergesa-gesa ngengkel ikhtiar kepingin berubah. Ngerti ndak? Sing kepingin itu nafsu ini. Wah gak enak kudu metu itu kepengaruh ini. Padahal itu semua kodar. Kodar itu takdir Gusti. Wis ditakdir ngono. Dadak kula panjenengan kepingin metu itu takdir. Ya iki padha karo wong iki tidak meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Ngerti lek Gusti Allah ngersakno ngono, kula njenengan gak iso ngrubah takdir, dadak panjenengan kepingin ngrubah dhewe, iku tak bodho. Niki, ing mongko menungso gak iso ngrubah takdir. Lho kok gitu? Iki padha karo sing didhawuhkan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Iku diaturakan sing pengajian yang lalu, man syahida khalqa la fi'la lahu faqad faza. Jadi wong urip kula jenengan iki padha karo ndeleng makhluk di jerone ati, ndeleng awake sebagai makhluk merasa gak iso obah, gak iso gerak, padha karo wayang gak iso main, gak iso menang lek gak dimenangno karo dalang. Obah onteke wayang, gerak tidaknya wayang, main tidaknya wayang, menang kalahnya wayang, tetap tidak bisa gerak sendiri, tapi digerakkan oleh dalam. Pengajian yang lalu, ojo mana menang, ojo mulai main, mancep nang ketebok ae leren dincep no karu dalange. Lho dadak kula jenengan iki ibarat wayang, gak iso ngrubah takdir, gak iso gerak, gak iso nglakoni apa-apa, dadak ngengkel kaya-kaya jenengan iki dadi dalang. Kan goblok niki, bodoh niki. Wong sing gerakno Gusti Allah panjang kok kepingin ngrubah awake dhewe. Padha karo wayang niku lho. Lah lek ana wayang niku ana lakon elek. Sing siji didadekno lakon kalahan terus, akhire kepingin aku kudu menang. Terus berubah dhewe. Ya mustahil ta wong ayang gak iso obah kok kepengin obah menang-menang dhewe. Dadi maksude dianggep bodho niki kok ana wayang kepengin ngerubah nasib. Salah. Lah sing bener, dekatilah dalange. maturo karo dalange ikutono skenario biar sing rubah nasib ngrubah critane wayang dudu wayange tapi dalange. Niki bisa dipahami ya ini ya. Kula jange ngoten. Di uji ngene kok bingung kepin ngrubah, apa iso ngrubah nasib jenengan dhewe to kula jenane. Lale ana wong duwe itikad aku iso ngrubah nasibku dhewe. Ya dadi Gusti Allah mawon nek ngoten. Wong sing gerakno, sing ngobano, sing uripno Gusti Allah, kok kula panjenengan kepin iso berbuat dhewe, kok kepin ngrubah takdir dhewe. Ini di dalam hati hadirin. Lale ngono ya apa? Dekatilah Tuhanmu. Kenalilah Tuhanmu. Rohani kita harus dekat dengan Allah. Biar Allah yang berubah sendiri, bukan saya, bukan kita yang berubah. Lek ono uang duwe karep kepingin ngerubah takdir di saat yang ditentukan Allah, ngerubah karepe dhewe mboten melibatkan Allah di dalamnya. Didawuhkan ma taroka minal jahli syai'an, wong iku tidaklah sedikit pun meninggalkan dari kebodohan. Kok wayang kepingin main-main dhewe, kok menungso kepingin urip-urip dhewe, padahal urip-uripe Gusti Allah. Menungso kepingin kuoso-kuoso dhewe, padahal kuoso-kuasane Allah. Hayyun bi hayatillah, qadirun bi qudratillah. Lanjutan kan sering lho gini. Gak enak titik, kudu berubah. Lanjutan apa iso ngerubah takdir? Ora iso. Lho inilah nafsu. Nafsu kita ini gak rindu lek diuji karo Allah. Lah lek enak apa gak kepen berubah? Kok gak enak kepen berubah kan aneh. Berarti mesti nyetir apa? Nafsu. Jadi orang yang ingin merubah kodar, ana wong sing ngubah takdir, ini adalah wong sing borong kebodohan iki jenenge. Wong sing duwe takdir Gusti Allah kok panjang nanti ngubah takdir. Lha napa mboten oleh ikhtiar? Ikhtiar itu hanya lahir, batin pasrah nang Allah. Lha kalau panjang ikhtiar atine kan ngengkel gak tau pasrah. Lah kenyataane ya apa iso pasrah nang Gusti Allah? Wong kenal mawon dereng kok kula jenengan iki. Lek asmane wis disebut Allahu Akbar. Asmane disebut la ilaha illallah, tapi roh ini yang belum kenal. Sehingga Allah didu karo ikhtiare. Sehingga manusia mengandalkan ikhtiar berarti mempertuhankan ikhtiarnya. Sing sholat bengi kepingin ngerubah takdir berarti nyembah sholati. Sholat nyembah Allah kok kita nyembah sholat kulon jenengan. Karena kita lupa bahwa semua 100% ono ngersani Gusti Allah. Lek ono uang kepingin ngerubah takdir, ngerubah kodar, iku jenenge wong iku 100% borong kebodohan itu namanya. Lho kok gitu ya? Karena soal kodarnya Allah itu sudah tetap. Wis paten. Allah mengendaki itu, sedangkan kita gak iso obah, gak iso rubah. Ya karena kita adalah mati, maksudnya mati gak iso apa-apa. Kok akan rubah? Itu namanya bodoh. Sekali lagi orang itu bodoh 100%. Bodoh. Bodohnya apa? Sebab dia mempertuhankan nafsunya. Nafsunya dijadikan alat. Disembah seakan-akan nafsu mampu merubah qadar itu sendiri. Jadi hadirin yang saya muliakan. Jadi makhluk pada umumnya manusia atau lainnya. Lewis dikodar kali Gusti Allah. Dikodar itu ditakdir. Ya. Ditentukan begini. Istilah bangunan itu direncanakan oleh yang bangun itu direncanakan. Iku wis dibangun rencanane mateng. Ya ora berubah. Gak berubah itu. Secara konkret yang menyeluruh ku sempurna wis. Jadi tidak ada sebutir atom pun yang termasuk di dalam qadar Tuhan. Ini semua tidak ada. Semua ada di dalamnya. Sebutir atom pun itu loh. Semua itu ada dalam kodarnya Allah. Gak lepas di dunia ini. Sampai debu siji berterbangan. Itu takdir Gusti Allah. Sampai ada daun rontok satu. Ya wis entek jatahi nemplek di dahan itu. Ya takdir Gusti Allah. Iku wis direncanakno kali Allah secara mateng. Dadak kula panjenengan kepin ngerubah sedaya. Ini kan berarti borong bodoh ini hadirin. Begitu pula soal apapun. Sing nampak baik ataupun nampak kurang baik. Itu sudah ada rencana Tuhan. Ibarat arsitek itu wis dibangun karo ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin. Nah, kita bagaimana kita terlalu keliwatan nggih. Terutama pada qadar masalah takdir ini kadang-kadang kalau panjenengan wis keliwatan. Mulane masalah takdir, qadar ini pernah di zaman itu Islam sampai pecah. Syekh Hasan Bisri ini dalam pengajian bab takdir itu ulama tabi'in. Yang dimaksud ulama tabi'in niku ulama sing boten kenal kali Kanjeng Nabi, ora menangi Rasulullah tapi menangi sahabat. Jadi meguru marang sahabat. Itu adalah Syekh Hasan Bisri. Lah golongan generasi sing menangi sahabat tapi ora menangi Rasulullah itu disebut tabi'in. Perlu diketahui dulu. Lah generasi sing menangi Rasul kenal karo Kanjeng Nabi walaupun rusak jam terus ditinggal sedo karo Rasul itu jenis sahabat. Paham nggih? Jadi sahabat itu generasi sing weruh Kanjeng Nabi, kenal kali Kanjeng Nabi walaupun 5 menit kenal terus Rasul sedo, itu termasuk sahabat. Sahabat, ana tahu. Lah golongan generasi sing menangi sahabat, mbuh sahabat itu kenal siji sahabat atau kenal beberapa sahabat dan meguru pada sahabat, ini generasi ini disebut tabi'in. Lah golongan generasi sebawahnya sing gak kenal Rasul, gak kenal sahabat tapi kenal tabi'in, wong sing meguru marang sahabat, itu disebut tabi'in, tabi'in. Lah masalah takdir sing koyo ngeten iki ini sangat berat sekali hadirin. Sehingga di dalam perjalanan Islam itu sampai terjadi perpecahan di zaman itu. Ini kita belajar ilmiahnya dulu. Syekh Hasan Bisri itu meguru kepada beberapa sahabat termasuk meguru kepada Syekh Hudzaifah Al-Yamani. Ulama ahli tasawuf. Syekh Hasan Bisri setelah ditinggal sahabat mendirikan pondok, di situ santrinya banyak sekali. Akhirnya Syekh Hasan Bisri mengajarkan ilmu agama baik syariat maupun tauhidnya. Dan dia memiliki murid sing intelektualnya tinggi jenenge Syekh Wasil atau bin Wasil. Lu niki saking pintere. Suatu saat Syekh Hasan Bisri niku nyerang no masalah takdir. Ini Syekh Hasan Bisri. Dalam menerangkan takdir itu nggih padha karo udah ayat kelawau. Mata roka minal jahli syai'an man aroda ayyuh disa fil waqti ghairu ma'adharuhullahu fihi. Dadi lek ana wong iki gak nrimo takdir, gak gelem ngikuti takdir, dadak kepingin ngerubah padahal iki kok cara wis direncana karo Allah, kok kepingin ngerubah padahal menungso yo gak iso merubah karena manusia tidak mampu apa-apa. Innaka mayyitun, sesungguhnya kamu, wa innahum mayyitun, dan kamu semuanya adalah mati. Dadak kepingin ngerubah krono nafsu ni sing gerak. Aku iso ngerubah. Kepingin ngerubah takdir. Ini adalah bodoh 100%. Lu ngoten niku akhirnya Syekh Watok bin Asir ku protes karo guru ni. Lu saat itulah terjadi perpecahan di zaman itu. Di krono bab takdir mawon. Gila perlu sampai sekarang kalau banyak gak paham. Bab takdir. Mulanya ada kodo dan kodar. Kodar itu takdir sing wis paten. Gak bisa dirubah. Walaupun kodar niku takdir kono loro, mu'alak dan mubrom. Sing mu'alak niku takdir sing iso dirubah. Maksudnya sing rubah Gusti Allah dhewe, kula njenengan gak iso ngrubah. Apa ana manungsa iso ngrubah takdir? apa ana wayang iso ngrubah critane ora iso. Dijelaskan wallahu khalaqakum bima ta'malun, dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat. Lalu akhirnya terjadi perpecahan. Ini supaya tahu kronologis sampai terjadinya perpecahan-perpecahan dalam ikhlas, dalam Islam. Bareng wis pecah nantang gurune ora iso. Kalau manusia itu kudu nurut takdir tok, gak ikhtiar salah. Sebab Allah dawuh manusia, kepada manusia, Allah tidak merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mau merubah nasibnya. Jadi tergantung karo menungsani. Lek menungso ikhtiar gelem merubah nasib, berarti iso dirubah. Akhirnya terjadi perpecahan. Akhirnya Sa'ad bin Wasil mengandalkan ikhtiar. Mengandalkan ikhtiar. Koyok-koyok Allah ngerubah krono ikhtiari menungso. Akhirnya paham sing ngandel no akalan pikiran, boten mengandalkan apa itu kodarnya Allah. Ini akhirnya tergolong-golongan Mu'tazilah. Sampai saat ini kuatah Mu'tazilah. Nanti ngandel no akal. Nanti Mu'tazilah lekak tak rubah gak iso. Kita jangan begitu. Mulanya perhitungan manusia sak mateng-matengnya apa tetap di tangan Allah. Banyak tau kelenjenengan dengan perhitungan mateng koyok-koyok badi, dengan perhitungan mateng koyok-koyok sukses, dengan perhitungan mateng koyok-koyok bagus, tapi kenyataannya hanya satu langkah kepreset, hancur, berantakan. Faktor takdir. Mulanya jok ngendel perhitungan. Perhitungan itu bangsa lahir kita upayakan, dengan ikhtiar lahir batin kita upayakan, hati kita serahkan. Saya tidak bisa merubah takdirmu ya Allah, karena aku adalah ciptaanmu. Yang bisa merubah takdir adalah engkau sendiri, karena engkaulah yang maha kuasa. Orang yang demikian ini perpaduan yang bagus. Kini yang kelenjaran tergolong Mu'tazilah yang buat ini. Ngendelno titik-titik, ngendelno akal, ngendelno berarti Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu orang yang mengandalkan akal, gak ngendelno Gusti Allah. Kalau panjang lek ngendelno amal ya jadi Mu'tazilah. Oh, dengan amal ini kok ganjarannya sak mene, dengan amal sak jangkah koyok ngene, akhirnya jadi kekuatan keyakinan lali lek niku kok jadi Mu'tazilah niku. Niku mulai perpecahannya. Dari Mu'tazilah yang dipimpin oleh Syekh Atok bin Wasil, akhirnya terjadi perpecahan. Siji tergolong jenengi Jabariyah. Sing Jabariyah tetap ngelakuin, ya kabel, gak ikhtiar, gak iso. Gusti Allah apa jari aku, wis. Lek aku gelem tandang, mesti ya diparingi. Apa jari menungsani, kata ini akhirnya. Akhirnya serba usaha, lali, lek usaha harus disandarkan kepada Allah. Sing siji balik nang Syekh Bisri, oh kabel ini, sing penting takdir, tapi ninggal usaha. Masih gak usaha lek wayah selamat ya selamat. Akhirnya orang itu apatis, masa bodoh dan pasif. Loro-lorone ini kurang sempurna. Siji Jabariyah ngendelno ikhtiar tok, ora pasrah marang Gusti Allah. Sing siji Qadariyah masih gak sembayang, masih gak usaha lek wayahe sugih yo sugih, wayahe swarga swarga, wayahe slamet slamet, mung kabeh wis ana skenarione Allah. Ninggal usaha, pecah dadi loro, Qadariyah dan Jabariyah. Niki lho perpecahan di zaman itu. Niki panjang banget sampai datanglah Hujjatul Islam. Giniku Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali memadukan antara Qadariyah dan Jabariyah, dipadukan dengan hujjah yang brilian. Ngambil dasar hakikat lan syariat. Bener menungso kudu ikhtiar, karena Allah mendahulukan. Allah gak ngerubah nasibmu kalau kamu tidak mau ikhtiar. Tapi atimu kudu ngetrap no kodaria. Apapun walaupun aku usaha, tetap di tangan Allah. Hati pasrah bungkuan kepada Allah. Lahir ikhtiar. Bungkus ikhtiar melakukan perintah Allah. Niru jejai Rasul. Lillah li Rasul. Tapi isi pasrah. Kabeh lek gak dikehendaki Allah, tetap akan gagal. Atine mung mandeng Gusti Allah. Ala kullu syai'in ma khalaqallahu batil, ati memandang segala sesuatu pokok sepi dari Allah, pokok bukan Allah yang ada di hatiku, itu adalah batil. Ngetrapno billah. Dene iki sing nemokno Imam Ghazali niku. Mulane disebut hujjatul Islam. Setelah Imam Ghazali berabad-abad-abad niki pudar maneh. Wong wis gak ngerti niku. Lillah gak roh, billah gak roh, akhir kula panjenengan tandang tapi lali lek tandang kula sing dituju Gusti Allah, tapi balik muter kaya kula njenengan mencari makhluk yang satu menuju makhluk yang lain. Ibadah mencari ridhonya Allah, tapi sing digoleki makhluk, pahala dicari, surga dicari, lali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten berarti gak oleh golek swarga, golek ganjaran. Yo golek oh swarga ganjaran, tapi niati lillah. Lho berabad-abad kaya ngoten akhirnya muncullah di abad sekarang yang mana didhawuhkan innallaha yub'atsu lihadil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin mayyujad didulaha amrutiniha. Di dalam hadis yang sahih Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, di kalangan umatku sesungguhnya Allah mengutus di kalangan umatku, dia bukan nabi, bukan malaikat, tapi adalah ulama'ku. Untuk apa? Untuk di situ ditugaskan lihadihil ummah, untuk umat, bukan golongan, bukan partai, bukan kelompok, tapi lihadihil ummah, untuk umat ini. Masanya ala kulli ra'si mi'ati sanatin, di setiap ujung 100 tahun. Waktu dia lahir 1387 Masehi, berarti kan ujung. Lah selawat akhir dia bukan untuk golongan tapi lihadil ummah, terbukti dungane balik jami'al alamin, semua doanya untuk itu. Lah lek wis ujung tahun mayyujadidulaha amrutiniha, yaiku tugase untuk memperbaharui di mana keadaan umat sing wis lali dengan kemurnian ajaran Rasulullah. Lillah wis dilalekno, pengetrapan billah wis dilalekno, nangisi dosa wis dilalekno, umat padha seneng guyu, lali lek ati mati gombol dosa, gowo dosa, lali lek dimintai pertanggungan jawab. Dadak seorang yang ditugaskan oleh Allah di ujung setiap 100 tahun membangkitkan suasana ukhrawi, suasana akhirat. Siapakah itu? Itulah yang disebut mujaddid, pembaharu Islam di setiap 100 tahun. Gila. Loh kok delalah sekian tahun zaman Syekh Hasan Bisri mudun teng Atok bin Wasil, disempurnakan dipun klarifikasi kali Imam Ghazali, sekian abad muncullah pengembalian kemurnian itu dengan istilah lillah billah lirrasul birrasul. Lahir ikhtiar mung lillah krono Allah, duduk krono swarga, ya duduk krono derajat sing dhuwur, ya duduk krono sesuatu pemberian kemuliaan, tapi mung lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, aku ora merintahkan kamu wahai manusia melainkan kamu keperintah hanya mengabdi kepadaku. Lillah mukhlish, bersih lahutin, mukhlisina lahutin, bersih sesuai dengan tuntunan yang ada. Duh, saat ini dibangkit nolilah. Selain itu gimana? La haula wala quwata illa billah. Ora ono daya lan kekuatan. Apapun ikhtiarmu, apapun sudut langit usahamu, tetap gak iso ngrubah takdire Gusti Allah. Karena tiada daya dan kekuatan, semua itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ngene di ati pasrah, karena kita hamba yang kecil tidak bisa merubah takdir. Jangankan merubah takdir, gerak sedetik pun gak mampu kalau tidak digerakkan oleh yang memiliki kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita renungkan. Kita renungkan posisi kula njenengan iki lho. Padahal ate mati lho kula njenengan iki. Padahal kula panjenengan ate dipun pundhut kali Gusti Allah. Posisi sekarang kuwi wis bener apa ora? Mulane aja susu bunga dhisik. Saya sudah haji, ojo bangga dhisik karo haji njenengan. Kula khususe. Saya pinter atau saya ngaji, ya ojo kesusu dhisik walaupun kula panjenengan jadi dai. Mungkin seperti saya iso diparingi saged ngaji tenan. Aja susu bangga dhisik. Luruskan dulu hati kita. Roh kita luruskan. Jangan-jangan ada nafsu yang medongkrong ana ning jerone ati kula njenengan. Ora roh niki. Lah kula pancen mosok ngerti. Lho apa kok ora roh? Pancene atine wuto. Hal yastabil a'ma wal basir. Apa padha? Apakah sama? Orang yang hatinya buta, gak ngerti lek kabeh ku kehendak Allah. Lali dengan apa yang disampaikan tadi dengan orang yang melek, ya ora padha. Mulane lek ana wong wuta elek niku gak apa-apa anjane wuta. Ana wong wuta kecemplung beceren gak salah anjane wuta. Ana wong atine niku sombong, mboten apa-apa anjane wuta. Dadak ana wong ahli menghujat nyalahno wong rumangsa apik dhewe, mboten salah pancene buta. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melek? Mboten sama. Lha lek ana wong melek, ana wong buta mlaku dadak kecemplung peceren, gak salah pancene buta. Lha lek sing melek kok kecemplung peceren niku itu yang aneh itu kadine-kadine. Jadi lek ana wong wuta ngrasani wong wuta bener gak salah jane wuta. Lali lek Gusti Allah ngawasi menen wuta. Ngene. Ana wong sombong, ana wong bangga, ana wong pamer amale, ya ora salah jane wuta. Gak ero lek Gusti Allah ngincer kula njenengan. Kan gak ero kan wuta to. Lah sakniki kula panjenengan koreksi keadaan diri kita. Kita ini buta apa ndak hati kita ini? Panjane senengane sing ngunggulno awake dhewe. Mujada mempeng diunggulno rumangsa ahli mujada. Sing apik didudu-duduno kebagusane, ancane wuta njenengan. Tapi ingat kalau itu enggak diobati. Famangkana fi hadil a'ma, fahuwal akhirati a'ma fa'adullun nasab, fa'adullus sabila. Tapi lek lu panjane wuta diingon. Hati kita buta dibiarkan seperti ini. Lali lek besok mati dipun bongkar rahasianya oleh Allah. Jangan tanya besok bangkit dari alam kubur. Bangkit ono ing akhirat. Dipun cumpleki moto kulon jenengan. Molor-molor metu getene. Metu nanae. Tetep kulon panjang dalam keadaan buta. Sampai kesasar-sasar jalan di alam maksar. Jangan ngersulo kulon panjang. Habis gak ngerti. Kulo khususnya. Maaf. Hadirin wal hadirat. Ya mari kita perhatikan mumpung dur. Ini sudah disampaikan tadi dalam kodimah. Kelonjenan jangan sampai ya buta aja sampai wuto. Wuto nak dunia mawon wis resiko nek kaya ngono apa maneh wuto akhirat. Wong wuto iku wong sing ora roh. Wong rina wengi kula panjenengan sak detik diincer karo Gusti Allah, lek wuto ya gak roh masa bodoh. Ora ono direken ngoten tok mawon niku. Karena buta ndak tahu. Dadi wong wuto iku gak roh. Kalau hidup kita, hati kita diawasi Allah raro kan buta. Lha jenenge buta ku urusan rohani. Masih kula panjang panggil ustaz nek buta ya rohanine sing buta. Ambek pidato sombong ya ora roh. Mulane diaturaken surat Az-Zumar tadi, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ayo menungso. Katakan apa padha orang yang mengetahui Allah di segala saat, di segala sesuatu. Orang yang mengetahui bahwa dirinya itu mati, innaka mayyitun, ora iso bah, ora iso gerak. Dengan orang-orang yang gak ngerti dengan itu, merasa urip-uripe dhewe, merasa lek sugih-sugine dhewe, dia lupa dengan itu. Dia tidak tahu kalau Allah ngincer di setiap saat. Koyok-koyok masa bodoh, apa sama orang yang mengetahui dengan yang tidak? Kul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa ma yastawil a'ma wal basir, ya apa padha wong sing melek ambek wong sing buta, orang yang buta dengan orang yang melek. Dan katakan, apakah sama orang buta dengan orang yang melek? Tidak sama, hadirin wal hadirat. Sudahlah, pada dasarnya pengajian di siang hari ini, kulon jenengan iki ojo kesusu seneng dhisik nggih. Walaupun wis memeluk agama Islam, wis ngaku iman, wis gelem sholat, wis gelem ngaji, bila puluh sing wis mondok pinter hafal kitab ini, jangan tergesa-gesa seneng dhisik. Koreksi dalam-dalam jiwa kita, roh kita. Sebab besok sing sowan nang Gusti aku duduk jasate, duduk akali, tapi roh kita yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin, mari kita bayangkan, kita sadari kalau kita ini ya begini inilah. Terus apa mana sih ngandani kalau tidak pengajian ini, hadirin. Mulanya kalau pengajian ini dianggap kereng, ya maaf, silakan saja. Kami hanya mengingatkan diri saya sendiri, keluarga saya, anak saya, dan panjenengan semua ini yang mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Terutama yang ada di luar pendengar radio, kalau tidak suka ya maaf, doakan saja supaya manfaat. Tidak usah dibahas masalah ini. Ya mari mumpung durung kula panjenengan wuto geraya-geraya ono akhirat, hadirin. Lek wis ono alam maksar wuto, wis akeh ora slamete, hadirin. Mulane wong-wong sing ahli hikmah, dia itu di dunia itu banyak menangis. Di dunia banyak mencil karena situasi sing kaya ngeten iki. Iki termasuk ngaji dalam keadaan gak guyon. Ngaji iso nangis, iki termasuk aneh, asing di akhir zaman. Mulane Kanjeng Nabi mengatakan, "Bada'al Islamu ghoriban." Islam awal disiarkan oleh Rasul dianggap asing. Sahabat dijauhi. Rasulullah dikejar-kejar mau dibunuh karena dianggap asing apa yang disampaikan oleh Rasul. Uang podo ngedoh kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dijauhi walaupun awalnya disebut Al-Amin, tapi diputar balik oleh umat zaman itu. Rasulullah dianggap gila, majnun. Dianggap tukang sihir, bahkan dikejar-kejar mau dibunuh. Padahal awalnya beliau menyanjung setinggi langit Rasulullah Al-Amin. Wasaya uduka ma bada'a ghoriban. Rasul mengatakan, besok ate teko zaman ing endin di akhir zaman, wong sing niru jejakku gelem mengembalikan kemurnian yang ia dapatkan dari Islam, akhirnya di zaman itu podo dianggap asing. Sampai orang panggling saking petenge bahwa itu solawat, bahwa itu adalah bimbingan lila bila, saking petenge didoi bila perlu dikontrasi. Iki wis pas karo hadis Kanjeng Nabi, wasaya udu kama bada aghoriban. Lek ono wong sing nyekel perkara hak di akhir zaman dianggap asing. Adik-adikku kan tahu dah yang dianggap asing. Lelek minggu ini ki anak-anak remaja podo seneng-seneng numpak sepeda motor kesana kemari, kemana ke atas sana, kemana ya itu Pandaan ke atas sana. Remaja-remaja ya putra-putri kesana bersenang-senang minum-minuman keras, nyabu, wis ngetren. Jadak kalian datang kesini nangis tobat itu kan aneh ini, asing hadirin wal hadirat. Apa bukan asing ini? Di mana-mana zaman orang menyampaikan ilmu karena guyu. Menyampaikan ilmu sambil tertawa, sambil banyol, sambil mengada-ada. Kulon jenengan menyampaikan ilmu dengan prihatin. Bila perlu dengan merasa penuh dosa bahkan menangis. Apa itu tidak aneh? Apa itu tidak asing hadirin? Tapi Rasulullah mengatakan jaminan, lek nganti umatku di akhir zaman, usume remaja seneng-seneng dadak sobo gedung sambil menangis. Di sana kemari menghitung uang, di sana kemari suka-suka, jenengan dingkluk menghadap kepada Allah. Sampai gegere cengeng, sampai kaki ini geringgingen, dia bersimpuh, menyebut asma Allah, menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah. Apa itu bukan asing di zaman itu? Fatuba lil ghuraba, jari Kanjeng Nabi, untung wahai anak-anakku remaja, untung wahai manusia, zamane wong lali marang Gusti Allah, zamane wong padha guyu, zamane wong padha bangga, kowe tetap merendah di hadapan Allah, bahkan menangis tiap malam di gedung ini. Fatuba lil ghuraba, Rasulullah mengatakan bahagialah kamu walaupun kamu terpencil, walaupun kamu dijauhi oleh temanmu, tapi Allah, Allah dekat dengan kamu, Allah cinta kamu, karena Allah meridhoi kalian semoga semuanya. Muka-muka kemampuan hadirin wal hadirat, termasuk kulon jenengan yang berusaha sebaik-baiknya, walaupun durung iso apik tapi kepingin apik, muka-muka diridhani kali Allah subhanahu wa ta'ala. Masyirul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, biarlah suara gaduh, suara sukaria, canda tawa menggema di dunia ini. Tapi masih ada orang yang merintih di hadapan Allah. Isi ono remaja yang nangis, nangis dosa. Masih ada anak-anak sing nangisi wong tuane. Umume wong padha wani karo ibuke. Umume wong wani karo bapake. Ada seorang remaja datang bersimpuh dengan air mata. Ampuni ibuku ya Allah. Ampuni ayahku. Diridhoi orang yang demikian ini hadirin masjid. Jangan takut. Sebentar lagi mati kita semuanya. Jangan takut. Dunia kaya wong mampir ngombe, dilungkas mule nang Gusti Allah. Sing dosane akeh jangan takut. Yang kalian tuju itu Rahman Rahim, wa rahmati wasi'at kullasyai', yang mana rahmatnya meliputi segala sesuatu. Jangan hiraukan dosa kita yang banyak, tapi hadapilah Tuhan yang memiliki sifat kasih sayang. Nggih, monggolah di akhir pengajian ini, mari kita bermujadah. Sing ora apal maca ya Sayyidi ya Rasulullah, sing ora iso nangis mboten napa-napa, karena hati kita belum mengetahui. Andaikan hati kita mengetahui kalau kita ini penuh dosa, pasti jungkel nangis hadirin wal hadirat. Andaikan hati kita itu mengetahui kalau kita ini diincer terus karo malaikat rokib dan atid, dicatat semua amalnya yang baik dan yang jelek, kalau kita mengetahui, pasti kita akan susah mendekat kepada Allah subhanahu. Tapi sayang mung akal tok sing rasa, tapi hati tidak mengetahui. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama? Katakan sekali lagi, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Karena kita tidak mengetahui, wajar gak iso nangis dosa. Hadirin wa hadirat, senengane ngunggul awake dhewe di segala bidang, awas itu bodoh itu hadirin hadirat. Orang gak tahu, orang yang buta itu, termasuk saya. Saya pribadi, ya mari kita tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing ora apal nggih nun sewu. Ndherekaken ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Saat ini panjenengan pandang ati jenengan dhewe-dhewe. Hati sambil dingkluk jenengan lihat roh kulon jenengan. Lalek roh melek, alhamdulillah Gusti. Hatiku sudah melihat sehingga aku tahu bahwa semuanya itu engkau. Lasyakka anta anta, saya ndak ragu, engkaulah Tuhanku. Semuanya itu engkau, engkau. Tapi lek bareng panjang delok wuto, ya sudahlah. Kita obati mata hati yang wuto itu dengan air mata, itu obatnya hadir. Tetes ono karo banyu mripat jenengan. Lek kula jenengan perhatikan ibu bapak kula panjang yo kecewa. Duwe anak di pondokno. Bila perlu pinter pidato. Tapi dalam keadaan mripate wuto, ibu bapak panjenengan yo kecewa hadir. Rune sing mulai wis ono alam kubur. Lho tibae anakku wuto. Biyen rasaku anakku ku ustaz. Biyen rasaku anakku nyekel agama tibae wuto rune lan alam kubur. Ono alam kubur, alam barzah lho lek ono kene ora ketok. Mungkin jenengan nganggep kula apik sebab sing ketok lahire. Tapi sing alam barzah lho to tibae wuto iku ketok ning hadirin nggih. Ya tadi sudah diberitahu yang seperti itu hadirin. Ya marilah, mari kita doa, doakan umat masyarakat termasuk diri kita masing-masing. Monggo sing boten apal ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Hadirin, di antara ati sing wuto, lek kula panjenengan ngomong kepingin neng mengenalkan diri kita, ada tujuan supaya saya dikenal, ada tujuan supaya mulia, ada tujuan saya ini supaya begitu, itu tandane wuto atine. Mestinya hanya Allah, tapi mengapa saya kok harus dimunculkan? Itu namanya hati yang buta. Ayo disadari, ini kadang-kadang kula kepleset dengan omongan kula dhewe. Ketok api tapi ada misi saya harus menonjol. Saya harus ya harus dikenal. Itu namanya buta. Yang dikenal harus Allah mesti ini hadir-hadir. Walaupun tutup-tutup ana iku mestine eling krasa niku lek ada saya itu. Ini harus hati-hati. Nggih monggo kita nyuwun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama anta ahlu. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi antuhriqona fi lujjati bahril wahdah hatta lanaro wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama mawfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadama khatobihi ilmuka wa zau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khulqi salatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dhalamtu abata wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksonalika ya syafi'al khulqi salatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dhalamtu abata wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksonalika ya syafi'al khulqi salatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dhalamtu abata wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksonalika. Hadirin, termasuk buta hati kita. Suatu contoh, kita punya hajat, kita punya hajah, punya tujuan. Terus kita ini ikhtiar lahir batin, direwangi puasa bila perlu 70 tahun, direwangi sholat malam ya 70 tahun, bila perlu direwangi puasa ya begitu. Terus panjenengan bertanya, duh Gusti, kok dereng jenengan kabulaken mawon Gusti? Itu buta, hadirin-hadirin. Berarti kalau panjenengan itu ngedu kodar kalau panjenengan takdir Gusti Allah, panjenengan du karo ibadah kalau panjenengan. Tidak mungkin manusia mengalahkan takdir. Jangan bertanya, mengapa kok belum hasil? Mengapa kok tidak ada perubahan? Bertanya seperti itu podo karo dekte Gusti Allah, buta hati kita ini hadirin. Sering tau kulon jenengan seperti itu. Ikhtiar kepingin usahanya hasil, dimujadai, direwangi gak hasil. Akhirnya bertanya, mengapa tidak hasil? Itu saja buta. Apa mana putus asa? Apa mana meninggalkan? Itu namanya ya bodoh diborong 100%. Ya monggo kita nidak kepada Rasulullah. Muga-muga dididik ati kula panjenengan diberi ilmu pengetahuan, ilmu roh, ilmu sing ana ning jero ati hadirin. Monggo nggih. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghusu salamullah. Alaika rabbini bi iznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Nah, hadirin dan hadirat, ya saya kira cukup sekian. Saya minta maaf kalau pengajian tadi sangat sangat tidak enak didengar ya. Ya demikianlah yang memang harus dikeluarkan. Ya semoga walaupun begitu Allah meridainya, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong tafakur, tolong koreksi diri. Jangan sampai ada aku yang menonjol. Jangan sampai ada sesuatu yang ada misi untuk menonjolkan aku. Contoh, contoh begini. Alhamdulillah, ini berhasil. Ya Alhamdulillah berhasil. saya pasrahkan pada Allah. Menonjolnya itu hati-hati itu, halus itu. Jangan, kalau terpaksa itu menonjol, hati harus merendah, dihilangkan. Hati harus dibersihkan. Ya tidak apa-apa, tapi asal mampu bersihkan hati ini. Jangan sampai aku tembus nang jero, itu namanya syirik. Karena ada dua aku, akunya Allah dan akunya saya. Itu yang syirik itu hadir-hadir. Tidak ada aku yang ada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Hanya akunya Allah. Ya, kalau kita cekap semantan kemauan, segala sesuatu, kekurangan, nyun ageng pangapunten, insya Allah ketemu dua minggu yang akan datang. Nah, langkah apabila kita ini memiliki komitmen tinggi, memiliki semangat tinggi. Satu orang harus saya sadarkan. Maksudnya saya sadarkan, kita ajak, kita siari. Benar-benar supaya benar-benar sadar kepada Allah. Cari yang mau, yang tidak ada apa-apa. Pasti dua minggu yang akan datang ini akan lebih penuh. Perjuangan akan lebih semarak. Tapi kalau jenengan hanya diam-diam saja, yang besok dituntut oleh umat masyarakat ini. Nggih, kula kinten cekap semanten kemawon. Segala sesuatu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa'a wa tarbiyah. Wa min qasadat zaman an-nadruh wal barakah wal karamah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.